sesi terakhir Mitra Bisnis, kita mengundang Anda hanya SMS saja di 0816924924 dan topik kita adalah ilmu penasaran ya. Bang Kafi, ini ada beberapa SMS yang masuk, mungkin salah pernyataan begitu ya, dari Pak Teguh nih, Ostenrik. Kita bisa membuat penasaran orang lain kalau kita berani melampaui batasan norma masyarakat. Lalu yang berikutnya dari Pak Handoko, pada dasarnya semua produk baru dipasarkan atau diciptakan dari rasa penasaran penjual. Boom gak ya, untung gak ya, kecuali kalau hanya repeat produksi atau order. Betul gak sih Bang Kafi? Iya, pertama-tama ya. Kami panjatkan puji syukur. Lu mau pidato Bang, pertama-tama. Gua semalam mimpi jadi presiden. Jangan jadi presiden Indonesia. Nanti langsung beruban, kusur. Lanjut Bang, lanjut. Iya, kalau Teguh Ostenrik itu teman baik saya. Oke. Dia kan seorang apa pelukis dan pematung. Pokoknya seniman yang serba bisa lah. Dan memang kalau Teguh Ostenrik itu ngerti betul ilmu penasaran. Karena karya-karyanya itu selalu membuat orang penasaran. Wah, perlu diundang nih, kapan dong Pak Teguh? Iya. Dan misalnya karyanya yang terakhir itu adalah dia melukis istrinya ketika sedang mengandung. Oh. Jadi itu kan interesting sekali gitu loh. Belum pernah saya menemukan orang yang se-interesting seperti dia dan dia membuat lukisan istrinya dan memberikan begitu banyak interpretasi tentang keindahan seorang perempuan ketika saatnya mengandung. Oke. Ya, jadi dan itu dia mungkin adalah salah satu contoh dari mengapa dia berhasil gitu loh menjadi perupa dan artis yang apa seniman yang baik, yang bagus gitu loh. Dan kata-katanya mengatakan bahwa kita bisa membuat penasaran orang lain kalau kita berani melampaui batasan norma masyarakat, itu betul gitu loh. Karena kayak siapa sih yang kepikir untuk membuat lukisan tentang seorang wanita yang sedang mengandung. Gitu. Oke, nah kemudian ada juga nih Bang, iklan yang muluk-muluk itu ilmu penasaran apa ilmu kebohongan Bang Kafi? Soalnya kalau diprotes tuh katanya, bahasa iklan. Iya, tapi kan itu kan tujuan dari iklan adalah membuat orang penasaran dan membuat orang mengambil perhatian sebener-benernya gitu loh ya. Jadi makanya sebenarnya iklan yang diingat orang itu cuma ada dua. Iklan yang bagus-gus-gus banget dan iklan yang jelek-lek-lek banget. Itu yang diingat orang, saking jeleknya diingat orang. Betul. Atau saking bagusnya yang diingat orang. Jadi kita benci-benci tapi rindu ya, Bang. Iklan yang biasa-biasa aja, kagak diingat orang, lupa kita. Jadi lebih baik bikin iklan yang buruk apa iklan yang bagus, Bang? Dua-duanya nggak gampang. Bikin iklan yang bagus banget, di samping biayanya mahal dan juga tidak semudah seperti apa yang kita perkirakan. Okay. Bikin iklan yang jelek banget gitu loh, juga nggak gampang gitu loh. Dan kemudian memerlukan keberanian yang sangat luar biasa. Berani nggak lo bikin iklan jelek? Kalau gitu Bang, silakan manfaatkan lesson to learn-nya apa nih Bang yang bisa kita petik? Lesson to learn-nya adalah saya merasa bahwa banyak hal dalam hidup ini gitu loh, itu saya nikmati karena penasaran. Jadi misalnya saya jelek-jelek gini misalnya pernah main jadi bintang film gitu. Apa kan? Tadi tolong diulangin Bang, saya jelek-jelek begini. Emang lu jelek Bang. Ngomong sendiri untungnya ya. Saya jelek-jelek begini pernah main film. Apa filmnya lu bintangin? Aku penasaran film apa Bang. Gitu loh, tapi kan itu jadi penasaran itu. Oke. Siap. Jadi kalau menurut saya sih negara sebesar kita dengan sedemikian banyak potensi dan sumber daya. Yang kurang cuman apa sih? Apa sih yang kurang dari Indonesia? Cuman satu. Penasaran doang. Semoga Anda juga termasuk untuk tidak menjadi salah satunya ya. Anda harus bangkitkan lagi rasa penasarannya. Dan selamat untuk Pak Falik juga Pak Indra, nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda. Kafis Break sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Kita pamitan dulu Bang. Saya Dona Oriza. Bye. Bye. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.